sungguh wajahmu menjelma, halaman lembut memukau hati ke dulu kala hari yang bahagia. Kau lari, ku kejar, tertawa bercanda, sumpahku, sumpahku yang kini tak tercapai. Jauh, janji kembali kini.